أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada ayat yang ketiga surat Al-Jin ini melanjutkan dari firman Allah yang sebelumnya. Ayat pertama, bahwasanya Nabi SAW diberikan wahyu, ada beberapa sekelompok jin yang mendengarkan bacaan sholat beliau dan mereka berkomentar bahwasanya sami'na Qur'anan ajaba, Al-Qur'an itu bacaan yang sangat menakjubkan. Yang mana dengan mendengar bacaan tersebut mereka juga beriman. Ya. Mereka mengatakan yahdi ila rusdi fa amanna bih. Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Dan kami beriman dengan Al-Qur'an tersebut, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Akhirnya mereka beriman kepada Allah. Di sini kemarin disebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya di situ disebutkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju pasar Ukaz, ya, syaitan terhalang dari berita langitnya syaitan. Namun syaitan dan jin ini hampir sama, karena perlu kita ketahui bahwasanya syaitan itu ya dari kalangan jin, ya. Karena Allah menyatakan dalam surat Al-Kahfi, illa iblis kana minal jin, yang para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, mereka tidak mau sujud, ya semua bersujud kepada tunduk pada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis kana minal jin. Dan iblis itu dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka ia mendurhakai perintah Allah SWT. Tentunya itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim dan Ibnu Qudamah, Al-Imam Al-Qurtubi disebutkan di sana bahwasanya illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih, ini mendalla ala annahu makhluqun ala khilakil ya, al-jin khilakil akhar, ya, bahwasanya ini menunjukkan mereka itu adalah makhluk yang diciptakan dari Allah jenis yang berbeda, ya. Wal-jan khalaqnahu min kibali minan nar as-samum, kalau malaikat dari cahaya, kalau jin atau syaitan ini diciptakan dari api yang menyala, api yang sangat panas. Allah berfirman, wal jannu khalaqnahu min kibalin min narin samum, ya, dari api yang panas. Tentunya perbedaannya apa jin dan syaitan? Kalau jin diciptakan dari api, syaitan juga dari kalangan jin, namun dari kalangan yang berdurhakai Allah, yang kafir. Manusia juga ada yang syaitan. Manusia itu ada yang syaitan tatkala mereka itu mengkufuri Allah SWT. Ya, tatkala kita berlindung kepada Allah dari syaitan di dalam surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberi pengaruh pada dada-dada manusia dengan bisikan-bisikannya, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Tentunya manusia bisa jadi setan tatkala tingkah lakunya, adabnya, tutur katanya meniru dengan setan yang asli dari kalangan jin, ya. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, dalam hadis Ibnu Abbas kemarin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melakukan sholat subuh di daerah Nakhlah, ya, karena pimpinan setan iblis itu menyuruh anak buahnya dari kalangan jin, ya kan, jin juga, untuk mencari penyebab apa yang menyebabkan terputusnya, terhalanginya mereka bisa mencuri berita langit. Hanya mereka mencari timur dan barat mencari, enggak taunya mereka mendapati Rasulullah sedang baca Al-Qur'an. Hanya mereka mendengar apa sih yang dibaca, mereka tertarik, mereka tertakjub atau terheran-heran dengan keajaiban, dengan keindahan bacaan dan lantunannya. Kemudian mereka aman nabi, beriman dengannya dan tidak menyekutukan Allah. Mereka tobat. Ya. Pada ayat yang ketiga ini akan kita baca. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu, dan sungguhnya ta'ala, Allah Maha Tinggi, jaddu rabbina, ya, keagungan Tuhan kami, mattakhadha sahibata, saking agungnya bentuk dari kebesaran Allah, mattakhadha sahibah, Allah tidak mengambil istri, Allah tidak menjadikan dari makhluknya itu menjadi istrinya, apalagi dari kalangan sesama Tuhan sebagaimana yang diyakini orang-orang Nasrani, bahwasanya ada keluarga Tuhan, Trinitas. Tuhan itu memiliki istri, Tuhan itu memiliki anak. Mattakhadha sahibah. Jin saja mengakui bahwasanya menakjub, bahwasanya Allah itu tidak menjadikan keluarga. Sahibah wala walada, dan Allah tidak punya anak. Ini jin saja mengakui. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina ay ta'alat azamatuhu wa tafassadat asma'uhu wa taqaddasat asma'uhu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah bi tafsiri, maksud dari ta'ala jaddu rabbina ay ta'alat azamatuhu, yaitu agung keagungannya, besar kebesarannya, wa taqaddasat, dan suci nama-namanya. Mattakhadha sahibata wala walada, fa'alimu, maksud Allah tidak mengambil istri dan tidak mengambil anak, ini adalah ungkapan dari jin, maksudnya adalah, kata beliau, fa'alimu, mereka, para jin, mengetahui min jaddillahi wa azamatih, mengetahui dari keagungan dan kebesaran Allah, madallahum ala butlani ma yaz'umu, ya, yang mana ini menunjukkan kebatilan apa yang orang anggap. Tentunya paling besar menganggap yang ini adalah agama Nasrani. Yaz'umu anna lahu sahibatan wala walada, Allah itu menjadikan anak dan istri untuk keluarganya. Tentunya ini selaras dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, ya. Tidak punya anak, tidak punya istri. Li'anna lahu azamah wal kamala fi kulli sifatin sifatil kamal. Sebab Allah itu memiliki keagungan dan kesempurnaan dalam setiap sifat-sifat yang Allah punya. Wattikhadhu sahibah wal waladi, menyematkan anak dan istri kepada Allah SWT, yunafi dzalik, bertentangan dengan kesempurnaan tersebut. Allah itu bersendiri. Allah itu ahad, ya. Li'annahu yudaddu kamalil ghina. Karena yang seperti ini menafikan kesempurnaan maha kayanya Allah. Maha kayanya Allah itu sangat sempurna, tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak butuh. Semuanya tunduk patuh kepada Allah SWT. Bagi Allah. Kalau manusia, karena fakir, karena lemah, dia butuh yang namanya keluarga. Dia butuh yang namanya kerabat. dia butuh yang namanya tetangga, dia butuh yang namanya bertetangga, bersosial, bernegara. Itu semuanya dibutuhkan manusia. Dia butuh orang lain, dia tinggal sebatang kara, ya tidak ada yang membantunya. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya ayakana yaqulu safihuna, orang yang bodoh di antara kami, 'ala Allahi syatata, mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah ini. Jin menganggap orang yang berstatement, orang yang beranggapan, orang yang berakidah bahwasanya Allah itu punya istri dan punya anak, kata jin, ini ucapan orang bodoh. Safihuna, orang-orang bodoh di antara kami, 'alallahi syatata, yang melampaui batas atas Allah Subhanahu wa taala. Ai qaulan jaizan, qaulan jairan, yaitu orang yang bodoh di antara kami yang melampaui batas. Anis sawab, dari kebenaran. Mutaaddiyan lil had, yang melampaui batas. Ya. Ya, ini ucapan Allah itu trinitas. Paham trinitas ini melampaui batas. Wa mahamalahu ala dzalik ila safahahu wa dha'fu aqlih. Yang mengatakan seperti ini, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadiyahullah, adalah safahun, bodoh, wadha'fu aqlih, dan kelemahan akal. Ya, akalnya tidak normal. Ya. Wa illa, kalau tidak bodoh atau tidak lemah akalnya, dia normal, kana razinan mutmainnan la'arafa kaifa yaqul. Kalau tidak berakal tenang, seandainya ia berakal tenang, maksudnya seandainya dia itu memikirkan dengan baik, ya, bijak, dewasa, niscaya ia akan tahu bagaimana cara berkata yang baik. Tidak pantas sama sekali untuk mengucapkan hal ini. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ini ayat yang ketiga dan keempat berkaitan dengan bahwasanya ayat yang ketiga ini para jin mengakui bahwasanya Allah itu tidak pantas memiliki dan mereka mengakui bahwasanya Allah itu matakhadha sahibata wala walada. Ya, Allah itu tidak mengambil, ya, dia tidak mengambil istri dan tidak pula mengambil anak. Dan bahwasanya ucapan tersebut ucapan yang bodoh, ucapan yang rendah akalnya. Allahu ta'ala suwab. Semoga dari 3 dan 4 ayat ini bisa kita pahami dan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.